Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Amma ba'd. Mazilna fi qira'ati surat al-Mudaththir wa qira'ati tafsiri surat tafsir Karim Taisir Karimi Rahman. Kita masih membaca tafsir Taisir Karimi Rahman karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As'adi rahimahullah. Pada yang pertemuan yang lalu membahas tentang pertanyaan Ashabul Yamin, ya, yang mereka bertanya disebutkan illa Ashabul Yamin fi jannati yatasaalun anil mujrimin ma salakakum fi saqar, ya, qalu lam nakum minal musallin wa lam nakunut ilmul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu yaumiddin. Bisa kita ambil pelajaran tatkala orang-orang penghuni saqar ditanya ma salakakum fi saqar, dia mereka menjawab dengan empat jawaban, yaitu tidak sholat, qalu lam nakum minal musallin, yang kedua yaitu lam nakum nud'al miskin, tidak memberi makan fakir miskin, dan tenggelam dalam pembicaraan yang sia-sia bersama orang-orang yang jelek, orang yang batil. Wa kunna nakhudhu ma'al khairin wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan endingnya akhir dari pembicaraan yang sia-sia suka berkumpul dengan teman-teman orang yang jelek, mereka mendustakan hari pembalasan. Tentunya empat perkara ini diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Yang pertama tentang salat, yang surat ini kata Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Al-Ahdu alladzi bainana wa bainahum as-salah. Perjanjian antara kami dengan mereka, Allah dan hambanya, adalah as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang telah meninggalkan, dia telah kafir. Apabila dia fi juhdihi, fi ingkari wujubihi, penentangannya, penentangan kewajibannya, maka kafir. Seandainya takasulan, disebutkan oleh Ibnu Taimin rahimahullah, tatkala dia meninggalkan sholat itu karena malas, kalau bolong-bolong, ya, yang seperti ini dia menjadi dosa besar, ya, sholat kadang tidak, tapi kalau sama sekali tidak sholat tapi malas, ini sangat dikhawatirkan dia terjerumus pada kekafiran tersebut. Kemudian memberi makan miskin tentunya amalan yang mulia, ya. Afdalul amali an tadkhula ala akhika al-mu'min surura. Rasulullah SAW bersabda, afdalul amal, amalan yang paling mulia, engkau memasukkan perasaan senang kepada saudaramu. Au takshifa anhu kurbatan. Yang pertama, bikin rasa senang saudaranya, walaupun dengan kita senyum, ketemu, assalamualaikum, gimana kabarnya, itu bikin senang. Coba kalau kita balik, gak salam, cemberut hatinya, gundah gulana temennya. Kalau dengan salam dan senyum, alhamdulillah, tambah senang. Kemudian, taksyifu anhu kurbatan, menghilangkan kesulitannya, kesulitan temannya. Ada lagi susah, benerin apa kita bantu, ada susah lagi kerjaan apa kita bantu, akan ini utama-utama amalan. Autak dia anhudainan, atau membantu hutang yang dia punya. Masya Allah, kalau kita punya rezeki, kita bantu sedikit, insya Allah barakallahu fikum. Autut'imahu min ju'in, di antara yang terakhir, memberi makan ketika ia lapar. Ikramu dhaif, ikramu iljar, tetangga, tamu, ya, kita hidangkan makanan, snack, jajan atau minuman hangat atau yang lainnya, maka ini termasuk dari keutama-keutama amalan. Tentunya yang ketiga tentang menghindari pembicaraan yang sia-sia, ini juga termasuk kesempurnaan keimanan seorang. Min husnil islamin mar'i, di antara kebaikan seorang hamba, tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan yang tidak bermanfaat. Obrolan yang enggak ada manfaatnya, bermadharat dengan agama kita, ya. Ghibah misalnya, kita jauhi, kita hindari. Atau pembicaraan yang di situ mengandung kemaksiatan, kita hindari. Lebih-lebih lagi tentang kekufuran, kesyirikan dan sebagainya. Yang berikutnya, mendustakan hari akhir adalah sebuah peringatan yang besar, karena di dalam hadis banyak sekali menyebutkan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Di situ menunjukkan tentang wajibnya kita meyakini, mengimani hari kiamat. Masuk pada ayat yang ke-50 dari surat Mudathir ini, ka'annahum sumurum mustanfirah. Karena tadi kan sebelumnya ayat ini menunjukkan tentang mereka itu akan terus menerus seperti itu sampai hari kematian datang padanya. Famatan fa'uhum syafa'at hatta atanal yakin, sampai datang kepada mereka keyakinan, yaitu kematian. Setelah itu ayatnya famatan fa'uhum syafa'atus syafi'in. Kalau sudah dia menjalani fase alam barzah, menjalani fase al-mizan, fase al-hisab, maka yang seperti nafsi-nafsi Rasulullah SAW pun tidak bisa memberikan jaminan masuk surga kepada putrinya sendiri. Ya, ya Fatimah binti Muhammad, wahai Fatimah binti Muhammad, la ughni anki minallahi syai'a, saya tidak bisa memberikan kecukupan di hadapan Allah kepada dirimu sedikit pun. Ini Rasul kepada anaknya. Dan sekarang banyak orang ngaku-ngaku cucunya Nabi sudah bisa memberikan jaminan masuk surga kepada jamaahnya. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Rasul langsung, bukan cucunya. Itu pun cucunya masih tanda kutip, perlu di DNA, ya, yang ngaku-ngaku. Ini Rasul aja nggak bisa memberikan apa namanya jaminan keselamatan di akhirat kepada putrinya sendiri, lebih lagi orang lain, kepada orang lain. Barakallahu fikum. Famatan faum syafa'atus syafi'in, kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Asadil Rahmullah, li'annahum yashfa'una illa liman irtada. Karena para nabi memberi syafaat kepada orang yang diridhoinya. Bagaimana orang yang dihidupnya mendustai ajaran Rasul, ya, yang ngikuti ajaran Rasul aja itu pun atas kehendak dan diri Allah SWT, apalagi yang semasa hidupnya mendustai, mengkufuri, menyelisihi, gak ada tambah jauh lagi dapat syafaatnya Rasul SWT. Wahula wahaula layardallah a'malahum, layardallahu a'malahum. Adapun mereka, kehidupan mereka tidak diridhai oleh Allah SWT dikarenakan amalan-amalan mereka. Famatan fa'uhum syafa'atus syafi'in. Ya. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafa'at, orang-orang yang memberikan syafa'at. Yang di dunia dulu saling mendukung, yang di dunia saling mensupport untuk mengingkari agama, untuk mengingkari hari kiamat, itu sudah lari semua. Mereka memikirkan diri sendiri. Na'udzubillahi minzalik. Karena para pemberi syafaat tidak akan beri syafaat kecuali kepada orang yang diridhai. Famalahum anit tadzkirati mu'ridin. Famalahum anit tadzkirah. Lalu mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan? Mu'ridin, berpaling. Allah menyatakan apa sebabnya, apa manfaatnya, apa gunanya orang itu menyelisih sunnatullah, sunnahnya Rasulullah dan syariatnya Allah. Tidak ada manfaatnya. Masyaallah wa rahmatullah. Kemudian dilanjutkan ka'annahum khumurum mustanfirah, seakan-akan mereka keledai liar yang lari terkejut. Keledai itu digambarkan sebagai lambang kedunguan. Pada saat dikageti, dia akan teriak dan lari. Lari enggak tahu arah, nabrak-nabrak. Nah itu diumpamakan seperti itu. Ka'annahum fi nufratihim asyadidah humurun mustanfirah. Ya. Seperti ya, apa namanya, keledai yang lari. Ka'annahum humurun wahasya nafarat panafara ba'duha ba'dah fazada aduha, menabrak sana nabrak sini. Farad min kasfarah, yang keledai ini larinya kaget dari mana? Farad min kasfarah, lari dari singa yang mau menerkam tentunya. Ya. Farad min kasfarah, min kasfarah ay min sa'id warama yuriduha. Bisa diartikan adalah kasfarah di sini pemburu yang siap menerkam, baik itu binatang buas atau manusia yang memburunya. Mau min asyadi nahwi, atau gangguan yang lebih dahsyat darinya. Fahadha min adzami ma yakunu minan nuhur. Maka lari yang seperti ini itu lari yang sangat tidak karuan. Kita kalau seandainya di hutan lihat ular, kan kita lari enggak tahu arah, mau nabrak sana nabrak sini, penting lari dulu. Ada lubang yang kadang ditabrak saja akhirnya jatuh, atau kemudian lari lagi, terjatuh lari lagi semaksimal mungkin untuk bisa selamat dari kengerian tersebut. Wa hadza min adzami ma yakunu min minan nufuri anil haq. Ini juga diibaratkan mereka itu lari dari kebenaran. Wa ma hadza i'rad hadzan nufur, dibalas tatkala di dunia mereka lari dari kebenaran, mereka lari dari hidayah, Allah balas mereka diumpamakan seperti orang yang ketakutan di akhirat nanti. Yad'una du'a da'awal kibar, ya. Mereka menyeru pembesar-pembesar mereka dan tidak ada manfaatnya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang datang. Sisa dari ayat-ayat yang sebelum setelahnya. Barakallahu fikum. Ini yang bisa sampaikan. Hadza ma'qul wa astaghfirullah. Dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.